Jika Allah memiliki wajah atau tangan, berarti Allah kita samakan dengan makhluk. Mohon penjelasannya Ustaz. Tidak, jadi Allah punya tangan, Allah punya wajah, tidak sama dengan wajah makhluk, tidak sama dengan tangan makhluk. Kapan dikatakan sama? Ini perkataan saya sudah sampaikan dalam pengajian saya tentang syarah Al-Qawaidul Mutlaq. Ada di rojak sampai 3 pertemuan, sebenarnya 4 pertemuan, tapi yang di ini rojak cuma 3. Jadi apa namanya? Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, pemilik Sunan Tirmidzi, menukil perkataan para ulama tentang yang dimaksud dengan tasbih yang dilarang. Kalau orang mengatakan wajhun kawajhin, wajah Allah seperti wajah manusia, itu yang haram. Ya. Tetapi kalau dikatakan wajhun laisa kawajhin, wajah Allah ada tapi tidak seperti wajah manusia. Tangan Allah ada tidak seperti tangan manusia. Bagaimana kita mau menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia sementara Allah mengatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak bumi dalam genggaman tangan Allah. Was samawati matwiyatun biyamini, bahwasanya langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Bagaimana kita tidak tahu dan tidak boleh kita bayangkan. Tetapi kita yakin Allah punya tangan. Allah punya wajah. Di antara kenikmatan yang paling mulia adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wong di antara makhluk saja bisa beda-beda, ya. Apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sederhana, ya, saya sering sampaikan, kenikmatan bumi dengan kenikmatan surga sangat berbeda meskipun namanya sama. Makanya kata Ibnu Abbas, laisa syai'un mimma fil dunya mimma fil jannah ilal asma. Tidak ada sesuatu yang sama antara di dunia, kenikmatan dunia dengan kenikmatan surga kecuali hanya sekedar nama. Sebagai contoh, perempuan di dunia ada, perempuan di surga juga ada, tapi sangat jauh berbeda. Wanita di surga tubuh mereka bening dan tubuh mereka putih, sampai-sampai kata Rasulullah SAW, kabiduha mir'atuhu, bahwasanya hati dari sang bidadari jadi cermin bagi suaminya. Gimana kira-kira? Suaminya bawa cermin, tinggal datang ke bidadarinya, kelihatan wajahnya. Wah, ini gak bisa kita bayangkan bagaimana. Apa mau disamakan dengan hati kayak gini? Kan hati kayak gini bagaimana bisa jadi cermin? Berarti dia lain. Berarti lain, ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, yura muhu saqaiha min wara'il laham minal hasan. Kata Nabi SAW, bidadari tersebut terlihat sum-sumnya di balik betisnya. Jadi bening sampai sum-sumnya kelihatan. Transparan, ya, kira-kira betul, transparan. Nah, orang bayangkan ini gondruwo apa setan kayak gini. Maka Rasulullah SAW bantah, kata Rasulullah SAW, minal husni, karena saking cantiknya. Tidak bisa kita bayangkan. Maka kita katakan wanita, sama-sama namanya wanita, tapi hakikatnya apa? Berbeda. Nah, kalau namanya sama antara bumi, nikmat bumi dengan nikmat akhirat bisa sama, hakikatnya berbeda, apalagi itu antara makhluk dengan makhluk, apalagi antara Allah dengan pencipta dengan apa? Makhluk. Contoh kekuatan berbeda-beda. Kekuatan gajah lain dengan kekuatan apa? Bukan semut, nyamuk. Nyamuk. Mana yang lebih kuat? Lebih kuat nyamuk. Nyamuk bisa mengangkat dirinya terbang, gajah enggak bisa.